dipukulin bapak, aku diomelin mama, tapi aku tidak marah karena aku sayang mereka. Aku dipukulin bapak, aku diomelin mama, tapi aku tidak marah karena aku sayang mereka. Pulang sekolah aku dicubit karena aku meminta duit. Kata mama harus belajar irit, gue ke depan bukannya pelit. Bapak pun pulang aku digebuk, mukanya merah karena mabuk. Aku meringis menatap sabuk, mama membela tapi ditabuk. Ampun pak, I'm